وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap hadirin hadirat serta para pendengar juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji makna dari nama Allah Al-Kafi. Apa terjemahannya? Maha mencukupi. Kali ini kita akan mengkaji apa buah manis yang akan kita petik manakala kita mengimani nama Allah Al-Kafi ini. Apa saja dampak positif yang akan kita dapatkan ketika kita meyakini nama Allah Al-Kafi. Di hadapan kita ada 5 poin. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kelima-limanya malam hari ini. Dan mudah-mudahan waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Jurayl hafizahullahu ta'ala. Min atharil imani bihadzal ismil karim. Awalan, محبة الله عز وجل وإفراده وحده بالعبادة لأنه وحده الخالق الرازق المتكفل بعباده والكافي لهم من الشرور والقاضي حاجاتهم والمفرج كرباتهم وبخاصة أولياؤه وعباده الموحدون حيث خصهم بمزيد من الكفاية والرعاية والحفظ والتوفيق فوجب شكر هذه النعم الخاصة ومحبة مسديها المحبة الحقيقية. Yang pertama, buahnya adalah kita semakin ikhlas dan cinta kepada Allah. Apa yang pertama? Semakin ikhlas dan cinta kepada Allah. Saat kita membahas makna Al-Kafi, maha mencukupi, kita telah sampaikan bahwa kecukupan yang Allah berikan ada berapa macam? Ada 2 macam. Kecukupan yang sifatnya umum dan kecukupan yang sifatnya khusus. Kecukupan yang sifatnya umum ini bisa berupa sesuatu yang sifatnya duniawi dan bisa sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Ketika kita meyakini bahwa semua kebaikan yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi itu telah dicukupi sama Allah, maka seharusnya itu akan menumbuhkan perasaan cinta kita kepada sinten? Kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Kita mau makan, kita dilengkapi organ untuk makan sama Allah. Kita mau mendengar, kita dikasih telinga sama Allah. Kita mau melihat, kita dikasih mata sama Allah. Kita mau berjalan, kita dikasih kaki sama Allah Azza wa Jalla. Kita pengen menggenggam, kita pengen mengangkat, dikasih sama Allah kedua tangan. Kita mau minum, Allah turunkan air hujan. Kita mau makan, Allah sediakan tanaman, Allah sediakan hewan-hewan. Dan masih banyak yang lainnya yang Allah sediakan bagi kita. Ketika kita memahami itu, maka seharusnya yang muncul di dalam hati kita adalah perasaan cinta. Dan bukan hanya sesuatu yang sifatnya duniawi saja. Sesuatu yang sifatnya duniawi, paling kita akan nikmati 60 tahun, 70 tahun, sudah selesai. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati kenikmatan yang sifatnya kekal abadi. Bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun, bukan ribuan tahun. Tapi khalidina fiha abad. Demi supaya kita bisa mencicipi dan menikmati kenikmatan yang abadi itu, Allah kirim para rasul, Allah turunkan kitab suci, Allah utus setiap masa ada ulama, Allah bekali kita dengan fitrah di dalam hati kita. Segala macam fasilitas Allah sediakan di hadapan kita. Allah iming-imingi kita dengan pahala yang melimpah ruah. Setiap amal saleh minimal berapa? 10 pahala. Sama Allah bisa dilipat gandakan menjadi 700. Bahkan bisa sampai enggak ada hitungannya. Ini terkait dengan amal saleh. Kalau kita terjerumus kepada perbuatan dosa, Allah buka pintu ampunannya siang dan malam. Kapanpun kita minta ampun, akan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, sesering apapun kita melakukan dosa, Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita sadari betapa banyaknya kecukupan yang Allah berikan kepada kita, maka saat itu kita akan semakin cinta. Nah, cinta itu kan harus ada buktinya. Buktinya adalah dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Alias, manakala kita melakukan ibadah, maka seluruh ibadah yang kita kerjakan, semuanya kita persembahkan buat Allah. Salatnya lillahi ta'ala. Puasanya lillahi ta'ala. Berdoanya lillahi ta'ala. Hajinya lillahi ta'ala. Baca Qur'annya, birrul walidainnya. Semua amal saleh yang kita kerjakan, kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang telah memberikan kita segala sesuatu. Ini adalah buah yang pertama. Apa tadi? Semakin ikhlas dan cinta kepada Allah. Lanjut. Thaniyan, at-tawakkulu 'ala Allah wahdahu was-siqatu fi kifayatihi. Wa hadha yulqi fi qalbi al-mu'mini at-tuma'ninah was-sakinah amama al-masa'ib wal-ahwal wa yanzi'u al-khawfa wal-hala' min al-makhluq ad-da'if alladhi nasiyatuhu bi yadi Allah 'azza wa jalla wa huwa tahta qahri Allah ta'ala wa quwwatihi wa 'izzatihi. Yang kedua, bertawakal hanya kepada Allah. Apa yang kedua? Bertawakal hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang mencukupi segala sesuatu. Sehingga orang yang meyakini nama Allah Al-Kafi, gak terlalu memusingkan tentang masa depannya. Salah satu yang menyebabkan seorang gelisah hidupnya adalah terlalu takut menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Wah, ngesuk kepriwe ya, mangan apa? Ngesuk anakku bojo karo sapa? SITK. Siapa? Wah, nanti kalau gaji saya enggak naik-naik, kapan saya bisa bikin rumah? Wah, nanti sesuatu yang belum terjadi jangan terlalu dikhawatirkan, itu akan merusak kebahagiaan kita hari ini. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah beliau mengatakan begini. Sesuatu yang belum terjadi itu bisa jadi sesuatu yang baik atau bisa jadi sesuatu yang buruk, atau bisa jadi kita belum tahu itu baik atau buruk. Sesuatu yang belum terjadi ada tiga kemungkinan. Yang pertama, itu baik. Yang kedua, itu buruk. Yang ketiga, kita tidak tahu itu baik atau buruk. Bagaimana sikap kita? Kemungkinan pertama, itu adalah baik. Maka sikap kita adalah maksimal berusaha untuk meraih kebaikan itu. Maksimal berusaha untuk apa? Meraih kebaikan itu. Sambil bertawakal kepada Allah. Sambil apa? Bertawakal kepada Allah. Yang kedua apa tadi? Kita tahu itu buruk. Apa yang mesti kita lakukan? Berusaha maksimal untuk menghindarinya. Sambil bertawakal kepada Allah. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Yang ketiga. Apa tadi? Kita tidak tahu ini baik atau buruk. Apa yang kita lakukan? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Setelah itu melangkah dan bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, maka lihat sesuatu yang kita khawatirkan itu baik atau buruk, atau kita nggak tahu baik atau buruk. Solusinya lakukan apa yang tadi sudah kita sampaikan. Apalagi dia meyakini nama Allah Al-Kafi, yang maha mencukupi. Sudah selesai. Sehingga di sini disampaikan sama beliau apa? Wahada yulki fi qalbi al-mu'min tuma'ninata was-sakinata amama al-masa'ibi wal-ahwal. Seorang mukmin yang meyakini nama Allah Al-Kafi ini, dia akan tenang, dia akan tetap tentram, dia tetap akan kokoh menghadapi musibah-musibah yang menimpa dirinya. Kemudian kata beliau, wa yanzi'ul khaufa wal hala'a minal makhluqidh dha'if. Dan dia enggak terlalu takut dengan makhluk, dengan ancaman, dengan intimidasi. Apalagi saat kita diintimidasi karena kita memperjuangkan kebenaran. Enggak usah takut. Kenapa? Karena makhluk itu lemah. Sedangkan perjuangan, kebenaran yang kita perjuangkan itu adalah miliknya siapa? Allah yang Maha Kuat. Ada seorang pejuang Libya yang sangat terkenal sekali. Siapa? Umar Mukhtar. Libya saat itu dijajah oleh Prancis kalau nggak salah. Ya. Umar Mukhtar ini, ya mungkin kalau kayak di Indonesia mungkin kayak Pangeran Diponegoro gitu ya. Maksudnya yang menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah. Suatu saat Umar Mukhtar ini dengan segala keterbatasan persenjataannya, ya kayak kita dulu senjatanya cuma apa? Bambu runcing, sedangkan Belanda pakai tank dan seterusnya. Umar Mukhtar dicurhati sama ya orang awam gitu. Apa, dengan apa kita melawan Perancis? Wong Perancis itu punya pesawat-pesawat tempur yang bisa ngebom kapanpun, menjatuhkan bom dimanapun. Sedangkan kita nggak punya apa-apa, kita mau lawan pakai apa? Apa kata Umar? Pesawat itu terbangnya di mana? Di mana terbangnya? Ya, mesti di atas, di langit. Terbangnya di langit itu di bawah arsy atau di atas arsy? Di bawah. Allah di atas arsy. Apa yang engkau takutkan dengan pesawat yang terbang di bawah arsy-Nya Allah Azza wa Jalla dan Allah ada di atas? Apa yang engkau takutkan? Bisa ngomong kayak gitu karena apa? Karena yakin. Karena yakin. Yakin dengan kekuatan Allah. Yakin dengan perlindungan Allah. Yakin dengan pertolongan Allah. Yakin dengan bantuan Allah. Bayangkan ngadapi pesawat yang saat itu gak punya apa-apa, tapi tetap yakin sedemikian rupa kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita yang mungkin cuma menghadapi omongan orang atau bulian orang. Gak usah dipedulikan. Ya. Apalagi ikhwan. Ikhwan itu gak kaya. Gak kaya akhwat. Laki-laki itu jangan kaya perempuan. Kalau perempuan ya memang lebih dominan apanya? Perasaannya. Ya. Laki-laki itu jangan baperan. Jangan baperan. Apa bedanya nanti laki-laki sama perempuan? Ya. Harus lebih apa? Lebih kokoh, lebih tegar. Apalagi laki-laki yang beriman. Yang meyakini nama Allah Azza wa Jalla Al-Kahfi. Ini yang keberapa? Yang kedua. Lanjut. Thalithan, kifayatullahi ta'ala li'abdihi wa taufiquhu taqwa biquwati assilati bainal abdi wa maulah. Fakullama qawiya imanul abdi wa tawhiduhu wa taqwah hasarat lahul kifayat wa taufiqu wal hifzul azimu minallahi ta'ala. Yang ketiga, semakin kita beriman, kebutuhan kita semakin dicukupi Allah. Semakin kita beriman, kebutuhan kita semakin dicukupi sama Allah. Berarti kebalikannya apa? Semakin tidak beriman, kebutuhannya semakin tidak dicukupi sama Allah Azza wa Jalla. Karena yang akan mencukupi kebutuhan hamba adalah siapa? Allah. Makanya semakin dekat hubungan kita kepada Allah, semakin tekun kita beribadah kepada Allah, semakin maksimal kita berusaha menjauhi dosa-dosa dan maksiat kepada Allah, maka kebutuhan kita akan semakin dicukupi sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar dan Allah akan berikan untuknya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Yakin? Yakin? Yakin. Tapi jadinya rezekinya orang teka-teka Ustaz. Oh berarti urung takwa. Kan syaratnya waman yattaqillah. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Wis Ustaz. Nama jitu terus 24 jam sholat terus. Duit orang teka-teka. Loh, takwa itu salah satu bentuknya bekerja. Salah satu bentuk takwa adalah bekerja. Jadi jangan dipahami takwa itu cuma duduk berpangku tangan, baca Quran, zikir, sholat, kemudian enggak bekerja. Bekerja tetap. Hanya saja bekerjanya ini, ya, sesuai dengan aturan yang sudah digariskan sama Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, wa ajmilu fit talab, bekerjalah yang benar. Bekerja yang benar berarti jenis pekerjaannya harus halal. Kemudian pekerjaan itu tidak boleh membuat dia lalai dari kewajiban utama harian dia kepada Allah. Apa itu? Sholat. Dan jangan sampai tawakalnya kepada pekerjaan. Pekerjaan itu hanya dijadikan sebagai sarana atau wasilah. Kalau kita benar kerjanya, Allah akan cukupi kebutuhan kita. Dan ingat, kadang-kadang rezeki gagal kita dapatkan adalah karena ada penghalang yang menghalangi kita dari rezeki Allah tersebut. Dan salah satu penghalang terbesar adalah dosa dan maksiat. Jadi kalau kita merasa kenapa bisnis susah banget, kenapa gagal ini, gagal itu, padahal saya merasa sudah sholat, saya sudah merasa sudah baca Quran, bisa jadi selain kita sholat, kita juga masih sering berbuat dosa dan maksiat. Ini yang membuat tabir yang menghalangi antara kita dengan rezeki Allah Azza wa Jalla. Itu siapa ya Ustaz ya? Masya Allah, itu siapa? Loh, emang kita enggak pernah berbuat dosa dengan HP kita? Yang paling gampang sekarang apa? HP. Emang kita enggak pernah berdosa dengan HP kita? HP yang full internet itu, apa enggak pernah kita gunakan untuk berbuat dosa kepada Allah saja? Minimal melalaikan kita dari kewajiban kepada keluarga kita. Itu minimal. Jadi enggak ada waktu untuk ngobrol dengan istri kita. Jadi enggak ada waktu untuk bercengkrama dengan anak kita. Itu minimal. Jadi dipanggil sama bapak, sama ibu, enggak peduli. Karena fokus main game dengan HP. Itu minimal itu. Belum lagi yang lebih parah dari itu. Nonton yang enggak seharusnya ditonton. Judi lewat apa? Lewat HP. Itu maksiat semua itu. Yang membuat rezeki kita jadi susah. Karena terhalang. Yang diminta dari kita itu enggak cuma melakukan kewajiban, tapi meninggalkan yang haram. Takwa itu kan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Enggak cukup takwa itu hanya menjalankan perintah, harus juga meninggalkan larangan. Sholat sudah dikerjakan bagus, ngaji sudah dikerjakan bagus, baca Quran sudah dikerjakan bagus. Tapi ingat, takwa itu enggak cuma ini. Ada juga sisi takwa yang lainnya, yaitu meninggalkan apa yang diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Ketika takwa secara sempurna dikerjakan, maka kecukupan dari Allah akan diberikan kepada kita. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Lanjut. Rabi'an, ihsanu dhanni billahi azza wa jalla wa khasatan fil umuri allati zahiruha asy-syarr wal makruh wal alam. Faman yadri la'alla fi dhalika al-khayra wal kifayati lil 'abdi wa huwa la yashur. أي أن الكفاية لا تعني بالضرورة المسرات الظاهرة والنعم السابغة، وإنما الكفاية قد تكون فيما يكره العبد، وهذا من معاني اسمه سبحانه اللطيف. Yang keempat, buah manis mengimani nama Allah Al-Kafi adalah selalu berprasangka baik kepada Allah. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah itu paling susah saat kita mendapatkan nikmat atau saat mendapatkan musibah. Hah? Paling susah yang mana? Ketika dapat nikmat atau dapat musibah? Tetap berprasangka baik kepada Allah paling susah adalah ketika kita mendapatkan musibah. Itu paling berat. Apalagi kita merasa sudah maksimal. Itu kan perasaan kita. Sudah maksimal hijrah, sudah maksimal beribadah, sudah maksimal ngaji, sudah maksimal sholat. Kemudian kita ditimpa dengan ujian yang bertubi-tubi. Saat itulah susah yang namanya berprasangka baik kepada Allah. Mengimani nama Allah Al-Kafi membantu kita untuk tetap berprasangka baik dalam kondisi apapun. Apa kata penulis di sini? Ihsanul dhanni billahi. Buah yang keempat adalah berprasangka baik kepada Allah. Wa khasatan fil umuri lati zahiruha asyarr wal makruh wal alam. Terutama ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, yang menyakitkan, yang membuat hati kita menjadi sedih. Faman yadri la'alla fi dhalika al-khair wal kifayatu lil 'abdi wa huwa la yash'ur. Manusia itu sudah tahu. Bisa jadi dalam hal-hal yang tidak enak yang dia alami itu, disitulah ada kebaikan. Bisa jadi. Makanya dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kalian benci itu adalah baik untukmu. Sakit. Kenapa? Sakit. Enak atau tidak enak? Tidak enak. Sakit deh. Tapi bisa jadi di balik sakit itu ada kebaikan buat kita. Betapa banyak orang tobat gara-gara apa? Sakit. Betapa banyak orang sholat gara-gara sakit. Betapa banyak orang mengubah pola hidupnya gara-gara sakit. Ada sebagian orang berkata, wah, angel Ustaz. Udut ki angel. Supaya orang bisa. Subhanallah, sampai, ya Allah, saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri. Ada orang di Mekah. Lagi haji atau lagi umroh, lupa saya. Dinasehati tentang masalah rokok, ya. Apa katanya? Daripada saya kehilangan rokok, mendingan kehilangan istri. Innalillah. Ini ngomong di Mekah loh. Ngomong di kota suci saat melakukan ibadah haji. Wih, ngeri ini orang. Setelah itu saya enggak tahu gimana kabarnya, karena saya enggak mau mengikuti perkembangan nasibnya setelah itu. Ada sebagian orang sudah puluhan tahun sudah katakan enggak bisa. Ternyata sakit keras. Dokter katakan apa? Jenengan pengen mantun, tinggalkan rokok. Orang pengen, ya wis ngana. Akhirnya apa? Tinggalkan. Padahal ustaz boleh ngomong wis nganti berbusa-busa. Begitu dokter ngomong langsung apa? Manut. Kenapa? Sakit. Dengan sakit orang bisa mengubah pola hidupnya. Betapa banyak orang yang pola hidupnya gak sehat. Jarang olahraga, makan gak peduli. Apakah makan sehat atau tidak sehat. Begitu sakit, akhirnya dia mengubah pola hidupnya. Menjadi rajin olahraga. Menjadi selektif dalam makan. Menjadi selektif dalam minum. Sebelumnya enggak peduli. Sing penting enak. Kolesterol gue anane neng? Neng? Di buku. Habis ketemu karo jeruan, habis kolesterol gue beja ngomong kolesterol sih. Begitu kena sakit baru. Dulunya gak pernah olahraga. Begitu sakit dianjurkan supaya olahraga. Akhirnya jadi rajin olahraga. Jadi selektif dalam milih makanan. Dalam milih minuman. Itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Kemudian beliau katakan apa? Wa innamal kifayatu qad takunu fima yakrahul abdu. Wa hadha min ma'ani ismihi subhana al-latif. Jadi kadang-kadang Allah itu memberikan kebaikan kepada kita melalui pintu yang kita gak suka. Dan itulah salah satu makna dari nama Allah Al-Latif. Ini sudah pernah kita bahas. Nama Allah apa? Al-Latif. Al-Latif itu yang maha halus, maha lembut. Jadi saking lembutnya, ya, saking halusnya, sampai kadang-kadang kita gak nyadar bahwa kita ini sedang dikasih kebaikan sama Allah. Saking apanya? Halus dan lembutnya Allah memberikan kebaikan itu. Dan kadang-kadang kebaikan itu diberikan justru di balik musibah yang kita alami. Ada sebagian orang masuk penjara, begitu penjara hafal Quran, hafid. Jadi dalane hafid kuwi kudu apa? Mlebu penjara dhisik. Ya jenengane cek ya kuwe. Enggak, ini kan kita lagi membahas hikmah, contoh. Jadi jangan kemudian berpikir hanya kayak disit, mlebu penjara dhisik. Malah ketemu karo sing luwih parah kan enggak tahu kita. Ya. Artinya apa? Artinya orang yang beriman selalu berpikir bahwa setiap takdir yang Allah tetapkan pasti ada kebaikan di situ, walaupun lahiriahnya, apa lahiriahnya, walaupun kelihatannya itu ndak enak, ndak baik, ndak nyaman, walaupun lahirnya seperti itu. Baik, lanjut. Khamisan, kasratut tadarru'i lillahi ta'ala wa tawassulu ilaihi bi asma'ihil husna. ومن هذه الأسماء هذا الاسم الكريم في طلب التوفيق والحفظ والثبات لأن فإنه لا كافي إلا هو سبحانه ولا حافظ سواه. نعم. Yang kelima, yang terakhir, semakin sering berdoa kepada Allah. Semakin sering berdoa kepada Allah. Karena hajat apapun yang kita perlukan itu ada di tangan siapa? Allah. Kita pengin mendapatkan kebaikan ada di sisi Allah. Kita pengin terhindar dari keburukan, perlindungan yang diberikan hanya oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita pengin mendapatkan bimbingan dari Allah, yang memberikannya hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi masih ingat kan, ketika sesuatu belum terjadi adalah kita tidak ngerti ini baik atau buruk, maka apa yang dilakukan? Istikharah. Istikharah itu artinya minta petunjuk kepada Allah. Si fulanah apa si fulanah ya? Si A apa si? Si B ya. Bingung. Si A lebih ayu tapi kurang solehah. Si B lebih ayu, kurang ayu tapi lebih soleh. Milih dia. Lorone, masya Allah. Si C B urung. Bingung. Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Bisa jadi yang lebih baik adalah yang lebih cantik. Atau bisa jadi yang lebih baik ada yang lebih saleha. Kita tidak tahu. Makanya minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Doa. Ya. Kita mau memutuskan sesuatu. Mau masuk ke sebuah bisnis. Mau memilih partner bisnis. Ya, mau memilih jenis bisnis. Mau memilih partner bisnis. Minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada, kita kadang-kadang ketemu sama orang ini, orang ngomongnya manis banget gitu ya. Janjinya itu luar biasa. Pinter banget ngomong. Tahu-tahu ular berbisa. Tidak tahu. Makanya kita minta petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kejahatan para makhluknya. Setiap pagi kan kita membaca Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini. Terus wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afwa wal-afiyah, maaf dan keselamatan. Al-afwa wal-afiyata fi dini. Nomor satu adalah agamaku. Kita kadang-kadang gak sadar berteman dengan orang yang di kemudian hari bisa merusak agama kita. Atau menikah dengan seseorang yang di kemudian hari akan merusak agama kita. Kita tidak tahu. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan fi dini, agamaku, wa dunyaya, dan duniaku. Masuk di situ bisnis, masuk di situ pekerjaan, masuk di situ urusan kantor, masuk di situ urusan dengan tetangga, wa dunyaya, wa ahli, napa ahli? Keluargaku. Kita minta supaya keluarga kita dijaga oleh Allah. Entah itu keluarga yang ada di rumah atau keluarga yang jauh dari kita. Yang jauh dari kita, entah itu yang lagi bekerja, entah itu yang lagi belajar. Kadang-kadang kita mengirimkan anak ke pesantren, tetap aja ada perasaan apa? Ya Allah, nanti kalau di pondok ketemu sama yang gak benar gimana? Nanti kalau di pondok dihukum sama ustaznya gimana? Nanti kalau di pondok telat makan, akhirnya anak jadi apa? Sakit mah gimana? Ketika kita baca doa tadi setiap pagi dan sore, maka hati akan terasa tenang. Ahli terus apa? Mali. Mali adalah hartaku. Harta yang sifatnya rumah, harta yang sifatnya kendaraan, harta yang sifatnya kebun. Ya. Dojan ke buai ke. Jangan-jangan gua mengiti colong. Bisa dimateng gua. Ya. Minta sama Allah perlindungan. Minta sama Allah perlindungan. Jadi ini buah yang kelima. Apa yang pertama tadi? Semakin ikhlas dan cinta kepada Allah. Yang kedua, bertawakal hanya kepada Allah. Yang ketiga, semakin beriman maka kebutuhan akan semakin dicukupi Allah. Yang keempat, selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan yang terakhir, semakin sering berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah sekalian yang sudah berpartisipasi pada acara kerja bakti kemarin di hari Ahad. Alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal jariah kita semua. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau masih ada yang punya wadah makanan atau wadah minuman yang kemarin dipakai dan sengaja ditinggal di pondok, mau diambil, insyaallah sudah dipersiapkan ya oleh panitia, sudah dicuci bersih, tinggal diambil saja. Kalau belum diambil, kalau sudah diambil tadi siang, ya alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.